Aku tak bisa luluhkan hatimu, dan aku tak bisa menyentuh cintamu. Seiring jejak kakiku bergetar, aku telah terpaku oleh cintamu. Menelusup hariku dengan harapan, namun kau masih terdiam membisu. Sepenuhnya aku ingin memelukmu, mendekap penuh harapan untuk mencintaimu. Setulusnya aku akan terus menunggu, menanti sebuah jawaban untuk memilikimu. Betapa pilunya rindu menusuk jiwaku, semoga kau tahu isi hatiku. Dan seiring waktu yang terus berputar, aku masih terhanyut dalam mimpiku. Sepenuhnya aku ingin memelukmu, mendekap penuh harapan untuk mencintaimu. Setulusnya aku akan terus menunggu, menanti sebuah jawaban untuk memilikimu. Sepenuhnya aku ingin memelukmu, mendekap penuh harapan untuk mencintaimu. Setulusnya aku akan terus menunggu, menanti sebuah jawaban untuk memilikimu. Aku tak bisa luluhkan hatimu, dan aku tak bisa menyentuh cintamu.